Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala rasulul mustafa wa ala ahlihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala al-aslu al-khamis, kaidah yang kelima, perhatian dengan sunnah Nabi dan semangat untuk mengamalkannya dan mendakwahkannya. Maka perkara yang paling berat untuk diperhatikan oleh seorang muslim adalah al-amal, adalah berupaya untuk iktifa, meniti jejak atau mengikuti al-athar, jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jejak yang dimaksudkan adalah jejak abstrak tentunya. Bukan jejak konkret. Wa tajsidihi dan mewujudkannya dalam kehidupannya semaksimal yang bisa dia lakukan. Wa dzalika li anal ghayah. Hal itu karena tujuan yang seorang muslim itu berupaya li ajliha karenanya adalah tahsilul hidayah, mendapatkan hidayah yang bisa mengantarkannya ila dari sa'adah, ke kampung penuh keselamat kebahagiaannya itu surga. Sedangkan Allah Azza wa Jalla berfirman, wa in tuti'uhu, dan jika kalian taat kepada Rasul, kalian akan dapat hidayah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wattabi'uhu la'allakum tahtadun, dan ikutilah Rasul supaya kalian mendapatkan hidayah. Demikian juga Allah Ta'ala berfirman, sungguh ada pada kalian, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan yang baik bagi siapa saja yang berharap berjumpa dengan Allah dan hari akhir dan banyak mengingat Allah. Dan ayat ini Al-Ahzab ayat yang ke-21 adalah aslun kabirun, dalil penting tentang keharusan untuk meladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkataan dan perbuatan beliau, dalam semua keadaan gerak-gerik dan diamnya beliau. Wa hadzal uswah, dan keteladanan ini hanya akan ditempuh dan mendapatkan taufik, orang yang mendapatkan taufik menempuhnya adalah orang-orang yang berharap berjumpa dengan Allah dan hari akhir. Maka fa'inna mamma'ahu minal iman, karena iman yang dia miliki dan rasa takut kepada Allah, berharap pahala Allah, khawatir dengan siksaan Allah, akan yahudzuhu, mendorongnya untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syaraful mu'min, dan mulianya seorang mukmin dan kedudukan seorang mukmin, innamatuqasu, hanyalah diukur dengan itibaknya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jika setiap kali seorang muslim itu tahari perhatian dengan sunnahnya itu lebih banyak, maka derajatnya itu, derajat tingginya, maka dia ahaku, lebih berhak dan lebih layak untuk mendapatkan derajat yang tinggi. Walidha, oleh karena itu, maka salaf, maka para ulama salaf terdahulu, yaitu para tabi'in rahmatullah alaihim, mereka menjadikan mi'yar, tolak ukur ala yu'khadu bihi anirajulu al-ilmu, tolak ukur yang menyebabkan seorang itu layak diambil ilmunya, seorang itu layak dijadikan guru ngaji, tolak ukurnya adalah seberapa kualitas dan semangatnya untuk berpegang teguh dengan sunnah. Sebagaimana perkataan Ibrahim An-Nakhai, seorang ulama tabi'in yang tinggal di Mesir, kanu mereka, para mereka yaitu para tabi'in, jika mereka mendatangi seseorang untuk mengambil ilmunya, untuk belajar kepadanya, maka yang mereka lakukan adalah mereka amati sholatnya. Apakah dia adalah seorang yang perhatian dengan sholat, sholat berjamaah, sholat di awal waktu. Mereka perhatikan sunnatihi, perilakunya, wa ila hayatihi, dan penampilannya. Apakah itu adalah perilaku dan penampilan yang sesuai dengan ajaran Islam ataukah tidak? Thumma ya'khuduna anhu, setelah dirasa bagus, dia seorang yang sangat perhatian dengan sholat, perilakunya mencerminkan ajaran Islam, maka dia seorang yang alimun amilun, seorang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, maka mereka kemudian belajar padanya. Dan salah seorang ulama mengatakan tanda orang yang cinta kepada Allah adalah meneladani kekasih Allah dalam akhlak, perkataan, perintah dan sunnahnya. Dan perkataannya adalah satu hal yang benar diambil dari Al-Quran, yaitu firman Allah Ta'ala di surat Ali Imran 31. Katakanlah, jika kalian memang betul-betul cinta pada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Hasan Al-Basri ketika menafsirkan ayat ini mengatakan, Allah jadikan tanda cinta kepada Allah kepada mereka manakala mereka mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diatkan oleh Al-Lalikai dalam i'tiqad Ahlu Sunnah. Falaqad tawatturatin nususu, maka terdapat nas yang sangat banyak dari Al-Quran dan Sunnah, perkataan sahabat dan tabi'in yang berisi terhib, motivasi mengamalkan sunnah Nabi dan dorongan untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Di antara hadis yang terkenal dalam masalah ini adalah hadis Irbad bin Sariyah, merupakan salah satu hadis di Arba'in Nawawiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atau Irbad mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kami dengan nasihat yang mata itu berlinangan karenanya, hati pun ketakutan karenanya. Lalu kami katakan, wahai Rasulullah, ini adalah nasihat orang yang hendak berpisah, berilah kami wasiat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kutinggalkan kalian di atas ajaran yang putih, yang jernih, yang jelas, yang terang. Oleh karena itu malamnya bagikan siangnya. Tidak ada orang yang menyimpang dari hal tersebut setelah aku wafat kecuali orang yang binasa. Siapa yang hidup panjang di antara kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para sahabatku, yang mereka adalah al-khulafa, penggantiku yang mendapatkan ilmu, yang mendapat ar-rasyidin, yang mengamalkan ilmu, al-mahdiin, yang mendapatkan ilmu. Mim ba'di, setelahku. Gigitlah dengan gigi geraham yang menjadi mahalus syahid. Alaikum bisunnati, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Maka sabda Nabi alaihi salatu wasalam, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku, artinya jalanku yang aku tempuh. Mimma fusilat lakum minal an'am, yang telah dijelaskan kepada kalian berupa berbagai macam hukum, baik hukum seputar keyakinan ataupun amal, baik itu hukumnya wajib ataupun sunnah. Sehingga sunnah Nabi itu ada dua macam. Ada sunnah Nabi yang hukumnya wajib dan ada sunnah Nabi yang hukumnya sunnah. Puasa Ramadan, sunnah Nabi yang hukumnya wajib. Puasa Senin Kemis, sunnah Nabi yang hukumnya sunnah. Adapun pengkhususan yang dilakukan oleh para ulama usul fikih tentang pengertian sunnah, bahasanya sunnah adalah yang diperintahkan dengan perintah yang tidak keras. Maka ini adalah istilah yang baru, yang tujuannya adalah untuk membedakan antara sesuatu yang hukumnya sunnah dengan yang fardu atau wajib. Akatapin sunnah dalam bahasa syariat, idza utliqat, jika disebut kata-kata sunnah, maknanya adalah jalan syariat yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan masalah ibadah, muamalah, akhlak, gerak dan diam, yang boleh jadi hukumnya wajib dan boleh jadi hukumnya sunnah. Urwah ibn Zubair, seorang tabi'in, anaknya Asma binti Abu Bakar, mengatakan, as-sunnana as-sunnana, pegangilah sunnah, pegangilah sunnah, karena sesungguhnya sunnah adalah tiang penegak agama. Artinya as-sunnana as-sunnana itu maknanya ilzamu sunnana. Adalah kalian komitmen dengan sunnah Nabi, karena sunnah Nabi adalah penegak agama. Dan adalah Ibnu Umar adalah seorang yang mengikuti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jejak dan keadaan Nabi. Dan beliau perhatian dengan jejak Nabi sampai-sampai ada orang yang mengkhawatirkan akal beliau karena perhatian yang demikian besar. Sebagaimana dalam riwayat yang diriatkan oleh Abu Nuaim dan yang lainnya. Kita baca di catatan kaki, diriatkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya dari Nafi', Nafi' mengatakan, lau nadhorta, seandainya anda melihat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ketika dia, Ibnu Umar ini, mengikuti dan mencari jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakulta, tentu anda akan katakan, hadza majnun, ini orang sinting. Asim al-Ahwal, dari orang yang bercerita kepadanya, majhul berarti, mengatakan, adalah Ibnu Umar, jika ada seseorang yang melihatnya, maka orang yang melihatnya akan mengira anna bihi syai', nih ada yang enggak beres pada diri beliau, nih ada yang enggak beres di akal beliau, min tatabu'i atharin nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia ya, mencari-cari jejak nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau Ibnu Umar, jejaknya adalah jejak fisik, dan perbuatan Ibnu Umar ini diselisih oleh jamahir sahabat. Ibnu Umar sampai memaksakan diri, dia tahu di satu tempat itu Nabi kencing, maka dia berusaha mampir di situ dan kencing. Ibnu Umar pernah melihat Nabi lewat di satu situ, di tempat tersebut, dan Nabi merundukkan badan karena di situ ada ranting pohon yang melintang. Besok pas Ibnu Umar lewat, rantingnya sudah tidak ada, namun dia tetap merundukkan badan. Ya, tetap merundukkan badan karena semangat beliau yang luar biasa. Namun perlu diketahui, sikap Ibnu Umar ini tidak disepakati oleh mayoritas para sahabat, bahkan tidak disepakati oleh termasuk bapaknya sendiri. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan ya, sesungguhnya binasanya umat-umat sebelum kalian karena tatabu athar anbiyaihim, karena mencari-cari napak tilas jejak para nabi mereka. Kan Umar itu punya perkataan yang keras dalam masalah ini. Maka di sini yang kita ambil pelajaran adalah semangatnya, meskipun yang benar wallahu ta'ala a'lam adalah pendapat jumhur sahabat. Oleh karena itu itiba' nabi sebagaimana didefinisikan oleh Ibnu Taimiyah di Iqtida' Siratal Mustaqim, itiba' nabi adalah fi'lu ma fa'ala ala wajilladhi fa'ala, melakukan apa yang Nabi lakukan dengan semangat batin sebagaimana yang Nabi lakukan. Kalau Nabi melakukannya karena tidak sengaja, ya maka boleh dilakukan, maka ya melakukannya juga tidak sengaja. Kalau Nabi melakukannya kebetulan, maka bukanlah itiba' Nabi melakukannya dengan sengaja. Karena Nabi merunduk itu karena ada kayunya, maka bukanlah itiba' Nabi orang yang lewat di situ merunduk padahal sudah tidak ada lagi kayunya. Maka itiba' Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Taimiyah, adalah fi'lu ma fa'ala ala wajhilladhi fa'ala, melakukan apa yang Nabi lakukan sebagaimana yang Nabi lakukan. Maka dilihat apakah Nabi sengaja ataukah Nabi tidak sengaja. Apakah Nabi berharap pahala dengannya ataukah itu perbuatan Nabi yang karena motivasi budaya. Namun yang jadi pelajaran di sini adalah semangat. Semangat untuk mencontoh Nabi. Az-Zuhri rahimahullah ta'ala mengatakan, man madha min ulama inna, ulama-ulama kita terdahulu mengatakan, berpegang teguh dengan sunnah adalah jalan keselamatan. Dan Sa'ib Abdus Salam punya buku khusus yang membahas tentang masalah ini, judulnya Daruratul Ihtimam bi Sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, vitalnya perhatian terhadap sunnah-sunnah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang isinya adalah nasihat untuk tidak meremehkan ajaran Nabi. Walil ihtimam, dan perhatian dengan sunnah memiliki banyak manfaat yang la tuhsa, tidak bisa dihitung. Di antaranya adalah tahsilul multazim, orang yang komitmen dengan sunnah-sunnah Nabi akan mendapatkan derajat al-mahbubina, orang yang Allah cintai. Yang Allah Azza wa Jal berfirman dalam hadis qudsi, wala yazalu abdi yataqabu ilayya bin nawafili, ketika seorang hambaku itu terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah, hatta uhibahu, akhirnya aku mencintainya. Jika aku mencintainya, aku akan menjadi pendengarannya. Aku akan menuntun pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Aku akan menuntun penglihatannya yang dia melihat dengannya. Dan aku akan menuntun kakinya yang dia berjalan dengannya. Aku akan menuntun tangannya yang dia memukul dengannya. Jika dia bertanya kepadaku, niscaya akan aku beri. Jika dia minta perlindungan kepadaku, niscaya akan aku lindungi. Diriatkan oleh Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Dan ini adalah salah satu hadis di Arba'in Nawawiyah. Dan di antara manfaat berpegang teguh dengan sunnah Nabi, namun sunnah ini lebih cenderung yang maknanya tidak wajib ya. Amal sunnah itu menyebabkan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sunnah di sini artinya sunnah yang tidak wajib. Sunnah itu menutup kekurangan amal yang fardu. Nah, ini sunnah ini apa? Sunnah ajaran Nabi yang tidak wajib. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara yang pertama yang manusia itu akan dihisab dengannya pada hari kiamat dari amal-amalnya adalah salat. Allah berfirman kepada para malaikat, lihatlah salat hambaku ini apakah sempurna ataukah tidak sempurna. Jika sempurna maka akan tercatat sempurna, jika tidak sempurna sedikit saja, maka Allah akan katakan, lihatlah apakah hamba-hambaku ini punya amal tatawu, amal sunnah. Jika dia punya amal sunnah, maka Allah akan berfirman, sempurnakanlah untuk hambaku amal wajibnya yang diambilkan dari amal sunnahnya. Ya, kalau sunnah dalam dua poin pembahasan ini, dua faedah ini, sunnah yang hukumnya sunnah. Yang lainnya adalah berpegang teguh dengan sunnah di akhir zaman akan mendapatkan pahala yang besar. Berdasarkan hadis Utbah ibn Ghuswan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya setelah kalian para sahabat ada hari-hari sabar. Orang yang berpegang teguh di hari-hari tersebut pada saat itu berpegang teguh dengan bima antum alaih, Islam model kalian, untuknya pahala 50 dari kalian. Ada sahabat mengatakan, wahai Nabi Allah, 50 dari mereka. Enggak, 50 dari kalian. Dan meskipun dapat 50 dari pahala para sahabat, tetap tidak bisa menyaingi para sahabat. Karena para sahabat itu mendapatkan pahala dari semua orang yang mengamalkan apa yang disampaikan oleh para sahabat. Dan kita mengetahui Islam dari para sahabat. Ketika kita dapat pahala 50 sahabat, ya sahabatnya juga dapat pahala kita. Sahabatnya juga mendapatkan pahala kita tanpa mengurangi pahala kita. Dan mereka punya pahala yang tidak kita miliki. Sehingga tetap tidak, dan tidaklah kemudian berdasarkan hadis ini ada manusia yang lebih mulia daripada para sahabat. Ada manusia sekarang yang lebih mulia daripada sahabat. Dan adalah para salaf rahimallah, mereka bersikap keras terhadap orang yang meninggalkan sebagian sunnah, dan mereka mencela orang yang meninggalkan sunnah secara mutlak. Li'ana qad yatanawaluhu, karena boleh jadi tercakup padanya redaksi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersifat umum, siapa yang membenci sunnahku maka dia bukan umatku. Siapa yang membenci ajaranku? Ajaranku di sini mencakup wajib dan mencakup mustahab. Maka jika ada orang yang meninggalkan, namun meninggalkan kok sepanjang tahun, maka meninggalkan satu hal yang lebih tuntunkan sepanjang tahun itu mengandung unsur, nampak di situ indikator mengandung unsur benci. Ya, meskipun tidak semua orang meninggalkan itu benci. Tapi kalau orang tadi kok meninggalkannya mutlakon tadi, tarikaha mutlakon, orang yang meninggalkannya sama sekali, maka itu ada unsur, kita bisa tangkap, ada unsur benci, ada unsur zuhud terhadap pahala. Oleh karena itu Imam Ahmad mengatakan, siapa yang tidak pernah sholat witir selama setahun, siapa yang tidak pernah sholat witir, fawarajulu su'in, maka dia adalah orang yang bejat, tidak sepatutnya diterima, dia diterima sebagai saksi. Padahal witir dalam mazhabnya Imam Ahmad hukumnya sunnah, baik lain hanya dengan mazhabnya Imam Abu Hanifah yang mengatakan witir itu wajib. Meskipun Imam Ahmad mengatakan witir itu sunnah, non beliau cela keras orang yang tidak pernah sholat witir. Kenapa beliau cela? Karena orang ini terus-terusan tidak pernah sholat witir, maka boleh jadi sepanjang tahun, maka itu indikator kuat kalau dia zuhud terhadap akhirat. Dan indikator kuat kalau dia benci dengan ajaran Nabi. Maka semua yang memang betul-betul adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita berusaha keras litatbiqihi, untuk menerapkannya dan mengajarkannya pada orang lain. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita pahala orang yang menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Kemudian kaidah yang keenam adalah punya hubungan yang erat dengan para ulama ahli sunnah. Tidaklah samar artinya jelas atas siapapun keutamaan ulama dan kedudukan yang mereka tempati dalam syariat Islam. Akan tapi sebagian orang mencampur adukkan antara al-hathi dorongan untuk berhubungan dengan para ulama, ya, dia campur adukkan dengan fanatik dengan ulama dan taklid dengan ulama, dan ini adalah salah besar. Lalu apa pengertian berhubungan dengan para ulama? Maka berhubungan dengan ulama yakni artinya mengambil ilmu dari mereka, mengambil faedah dari arahan dan bimbingan mereka dan semacam itu. Kama anahu ya'i, yakni sebagaimana juga bermakna taklid dengan mereka untuk orang-orang yang memang boleh baginya untuk taklid minal ammah, karena dia orang awam. Dan orang yang sudah ngaji itu belum tentu bukan awam, ya. Orang yang sudah ngaji itu belum tentu bukan awam. Ini. Kalau ngaji namun belum bisa bahasa Arab, maka itu masih tetap awam, ya. Ya, syarat mutlak untuk meninggalkan predikat, ya, orang awam belajar bahasa Arab, bisa baca kitab, itu nanti baru nanti bisa kemudian keluar dari derajat orang awam. Ya. Ya, adapun kalau belum, ya, kalau belum baca belajar bahasa Arab, belum kemudian bisa bahasa Arab, terutama nahwu sorofnya belum bisa baca kitab, maka perlu diketahui itu masih derajatnya orang awam meskipun rajin ikut pengajian. Maka satu hal yang tidak benar, sebagian orang membuat istilah kalau kemudian belum rajin ngaji disebut orang awam, sehingga nampaknya kemudian ada kesan kalau sudah rajin ngaji itu sudah tidak awam. Nah, itu istilah yang batil. Nah, meskipun rajin ngaji, nah, boleh jadi termasuk ammah, orang awam, sehingga boleh baginya taklid. Buktinya ya, dan dalil untuknya adalah menurut Ustadz Fulan. Nah, itu levelnya, itu level orang awam. Menurut Ustadz Fulan, ya, menurut Ustadz Fulan, itu levelnya orang awam, dan itu indikator khas orang awam. Ya. Maka taklid dengan ulama untuk orang-orang yang memang boleh taklid minal ammah, karena dia masih orang awam. Wa man laisa muahalan, dan demikian juga orang yang belum punya kelayaan litamyizil qarar, untuk memberi keputusan dalam perkara-perkara ilmiah. Wa hadza al-irtibat, dan hubungan dengan para ulama, ulama Ahlussunnah, sabaqo an qarrna, telah kami jelaskan kan faedah-faedahnya, dan kami telah jelaskan bahaya yang menjadi dampak manakala manusia yatakhalla meninggalkan hal ini. Sa'd Abdul Rahman ibn Sa'd rahimallahu taala fi ma'ridi bayani, ketika beliau menjelaskan nikmat-nikmat Allah untuk negeri Arab Saudi, maka sesa'di mengatakan, fanaqalakum, maka Allah bersihkan untuk kalian agama kalian dari bid'ah dan kemusyrikan. Allah selamatkan kalian dari sarana-sarana kemusyrikan dan jalan-jalan kesesatan dan kebinasaan dengan berbagai macam sarana dan sebab yang telah Allah mudahkan. Di mana Allah tegakkan untuk kalian kula imamin, Allah angkat untuk kalian para pemimpin yang istiqomah di atas siratal mustaqim. Maka imam kalian adalah Imam Ahmad ibn Hanbal, imam terbesar yang menukil, yang meriwayatkan sunnah dan Al-Quran. Wabi, maka dengan Imam Ahmad dan dengan para pengikut Imam Ahmad dan orang-orang yang mengikutinya dan orang-orang yang semisal dengannya, diketahilah mana sunni dan mana bid'i. Min sa'ir tawa'if wal ahzab, dari berbagai macam kelompok dan kelompok. Sampai akhirnya Allah datangkan Syekhul Muslimin Ahmad ibn Taimiyah yang berjihad melawan orang kafir, orang-orang munafik dan semua orang-orang yang menyimpang. Allah nampakkan dengan Ibn Taimiyah, ya, sorry has sunnah, tegasnya sunnah, dan tanda-tandanya, ilmunya. Ma'ajazat yang ini tidak mampu diwujudkan oleh pengetahuan orang terdahulu dan belakangan. Wasalah katorikotau dan jalan imtemiyah ditempuh oleh para muridnya dan para pengikutnya dari para ulama peneliti sampai datanglah giliran Syekhul Jazirah wa Imamil Jazirah, Imam Jazirah Arab, Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab. Faqoma bihadal amir, maka beliau tegakkan perkara ini dengan sebaik-baiknya. Maka beliau terus menerus dalam berjihad bersama melawan musuh sampai beliau menyebarkan tauhid yang murni dan sunnah yang murni bainal ibad di tengah-tengah manusia. Beliau hancurkan kemusyrikan dan sarana-sarana kemusyrikan, bid'ah dan kerusakan. Maka bersilah Jazirah Arab, walilail hamdu. Wan sobaro dan terceluplah Jazirah Arab dengan sunnah dan tauhid. Wasalimat dan selamatlah Jazirah Arab dengan jerih payah beliau yang patut untuk kita syukuri, dan jerih payah murid-murid beliau dan cucu-cucu beliau serta penolong beliau selamat dari kemusyrikan. Maka tidak anda jumpai di Jazirah Arab walilil hamdu satu kubah yang dibangun di atas kubur. Tidak pula kemudian masyhad kubur yang dibangun mewah. Tidak kemudian kita jumpai tawasul dengan makhluk, acara maulid ataupun ma'bad, tempat ibadah orang kafir. Awalaisa min akbari ni'amillah, bukankah ini termasuk nikmat Allah yang paling besar untuk kalian wahai penduduk Arab Saudi? Dan bukanlah ini adalah kebaikan Allah yang paling mulia? Allah datangkan untuk kalian mereka-mereka para pemimpin yang bercahaya, para pemimpin yang mulia, yang dengan mereka Allah jaga agama yang benar, sehingga kemudian agama itu tahakkokoh, diterapkan secara nyata dan tersebar sampai-sampai kalian tumbuh besar. Demikian juga nenek moyang kalian dan anak-anak kalian, mereka semua, kalian semua tashrobuna, minum dari mata air syariat, asfa syarabin, yang merupakan minuman yang paling jernih. Dan kalian tertarifuna, mengambil gayung ya, atau mencawuk ya, kalau bahasa Jawanya apa bahasa Indonesianya ya, mengambil gitu saja, min zulaliha, air yang segar, dengan sebaik-baik pengambilan. Lam tudriku hadza biwasilatin minkum, kalian tidaklah menjumpai hal ini karena usaha kalian, tidak pula kekuatan ilmu, tidak pula kecerdasan, namun ini semua adalah anugerah Allah, yang anugerah Allah itu tidak ada ujungnya dan tidak ada akhirnya. Di sisi yang lain, kalian lihat berbagai macam penjuru dunia yang lain, penuh dengan kemusyrikan, kekafiran, dan kesesatan yang nyata, penuh dengan bid'ah, dibangunnya masyahid, kuburan-kuburan di atas kubur, dan akhlak-akhlak yang buruk. Maka pujilah Allah, Rabb kalian, atas nikmat ini, yang kalian tidak bisa menghitungnya, apalagi mensyukurinya. Sekian perkataan Sa'di. Maka seandainya kita terhubung dengan mata rangkai yang penuh berkah ini dari Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab, sebelumnya Ibn Taimiyah, sebelumnya Imam Ahmad rahmatullah alaihim ajma'in, dengan hubungan yang erat, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita jangan sampai terjumus dalam bid'ah dan penyimpangan di belakang berbagai macam aliran yang merupakan aliran yang batil dan sesat. Alati tartadi, meskipun berpakaian dengan pakaian sunnah, padahal sunnah ternyata berlepas diri darinya, betul-betul berlepas diri. Wa madakhala alaina hadza naqsu, dan tidaklah kejelekan semacam ini masuk kepada kita negeri Arab Saudi, illa yauma, kecuali pada hari kita tinggalkan jalan ini. Kita kemudian darabna anhu safha, kita tidak peduli dengannya sama sekali. Wastarnaina an hukum, dan kita merasa tidak membutuhkan jalan ini disebabkan karena kita mendapatkan sejumlah manhaj dan jalan yang didatangkan kepada kita oleh sejumlah orang dari luar Saudi, dari Mesir, India, dan dari yang lainnya. Pada itu ada jalan-jalan yang jauh, sejauh-jauhnya dari jalan salafus saleh radhiyallahu anhum. Ya, maka intinya, karena ini banyak konteks Saudi juga, maka intinya yang bisa kita petik, beliau sampaikan di antara kaidah dakwah adalah dakwah ini terutama dakwah yang dilakukan oleh para penuntut ilmu. Mereka dakwah ahlu sunnah itu punya hubungan erat dengan para ulama, tidak kemudian lepas dari bimbingan ulama. Namun yang dimaksud dengan bimbingan ulama di sini bukan taklid, bukan ta'asub, bukan kemudian berperilaku dengan perilaku orang awam menurut syekh ini, menurut syekh ini, padahal dia adalah seorang penuntut ilmu yang harusnya punya ilmu yang mapan. Namun yang dimaksud dengan punya hubungan yang baik erat dengan ulama ahlus sunnah adalah mengambil ilmu darinya, kemudian ketika mereka memberikan arahan, bimbingan, saran-saran, maka kita pun memperhatikannya. Namun sama sekali demikian juga taklid untuk orang-orang yang memang boleh taklid. Namun bukan berarti ini maknanya adalah taklid, apalagi ta'asub, apalagi fanatik. Apa beda ta'asub dengan taklid? Kalau taklid itu adalah mengikuti orang tanpa tahu dalilnya, tanpa tahu sisi pendalilannya. Ya pokoknya kata Ustadz Fulan, itu taklid. Menurut Syekh Fulan, itu namanya taklid. Kalau kemudian ta'asub itu adalah orang yang mengikuti satu ulama dan dia tidak tahu dalil ulama tersebut, diiringi dengan dia menyalahkan pendapat yang lain padahal dia orang awam, dan dia itu boleh jadi kita. Maka itu namanya ta'asub. Ini sudah tahu orang awam, sekedar taklid, bisanya kemudian kata ustadz saya, kata syekh saya, habis itu pendapat yang lain dan dicela, disalah-salahkan. Ini namanya ta'asub. Karena dia mencela dan menyalahkannya bukan karena tahu itu salah, namun karena tahu itu beda dengan ustadz saya. Ini namanya ta'asub. Maka ta'asub itu taklid plus. Taklid plus itu namanya ta'asub. Maka dalam setiap ta'asub itu ada taklid. Namun tidak semua taklid itu membuahkan ta'asub. Ada orang yang taklid, namun dia terhadap orang yang berbeda berpandangan, saya tidak tahu, saya orang awam, ya mungkin ada pendapat semacam itu, yang saya tahu cuma begini. Nah, kemudian yang ketujuh adalah menjauhkan diri dari hisbiyat, faham kekelompokan, membatasi kebenaran dalam kelompoknya sendiri, dan menjadi jamaat Islamiyah Asyiriyah, kelompok-kelompok dakwah, kelompok-kelompok dakwah yang bersifat sembunyi-sembunyi alias aliran bawah tanah. Kalau di masa Pak Harto dulu ada istilah UTB, organisasi tanpa bentuk. Nah, itu jamaah Asyiriyah, OTB, organisasi tanpa bentuk, di permukaan tidak kelihatan, di permukaan tidak terlihat. Maka kita saksikan dan kita lihat ada sekelompok-kelompok yang memisahkan diri dari jamaat muslimin asyariyah. Jamaat muslimin asyariyah di sini maknanya adalah bersatunya kaum muslimin dengan penguasanya. Ada yang kemudian memisahkan diri. Bima ladaiha, disebabkan karena kelompok ini memiliki sejumlah pemikiran dan norma-norma sendiri. Dan semua kelompok-kelompok tersebut bersatu pada satu target yang sama, yaitu membenci masyarakat muslim yang ada. Ya, Islam yang benar cuma ini toh, cuma kami dan kelompok teman-teman kami sepengajian, yang lainnya dal mudil finnar, tidak melihat kebaikan pada kaum muslimin. Matanya kalau kemudian kacamatanya kalau melihat orang lain isinya, wah, pokoknya ini penghuni neraka, ini pokoknya orang yang sesat dan menyesatkan, tidak bisa memandang kebaikan yang ada pada kaum muslimin. Hatta yakunu, hatta yakuna al-hukmu daqiqan, sampai-sampai atau kemudian ada yang belum kebaca, wa nadhar ilaih, dan memandang lingkungannya, ala anna mustama'un jahili, itu masyarakat jahiliyah, ini masyarakat ahlu nar. Nah, enggak ada kemudahan pandangan rahmah, pandangan dan pandangan positif melihat orang lain, tidak bisa melihat kebaikan yang ada pada kaum muslimin. Maka ada orang yang ngajar guru, ada orang yang guru ngaji ngajarkan Quran, kalau bukan kelompoknya, pokoknya sesat, enggak ada manfaatnya itu. Padahal ngajar, padahal melakukan sebaik-baik amal, belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hati aku na'al hukmu daqiqan, sampai-sampai dalam masalah-masalah yang jelimet, masalah-masalah yang rumit. Fahum fil aghlab, maka mereka umumnya berpandangan dengan pandangan semacam ini, punya kacamata semacam ini, dan berkeyakinan dengan keyakinan semacam ini. Pokoknya di luar saya dan teman-teman sepengajian saya, itu semuanya adalah masyarakat jahiliyah, semuanya adalah masyarakat yang sesat dan menyesatkan, ahlu nar, dan seterusnya. Tidak punya pandangan positif dengan kaum muslimin. Maka cara pandangnya cara pandang kelompok, bukan cara pandang Islam. Kemudian beliau contohkan di antara kelompok yang beliau anggap punya pandangan semacam ini, beliau nyebut nama Ikhwanul Muslimin, Jamaatut Tabligh, Hizbut Tahrir. Namun orang yang kemudian menisbatkan diri kepada sunnah dan salafi juga ada yang demikian juga. Wa aqulu walil asaf, dan aku katakan dengan sangat sedih, yujad man ja'ala salafiyah hizban kahadil ahzab. Ada juga orang-orang yang menjadikan salafiyah itu sebagaimana kelompok, sebagaimana kelompok-kelompok di atas, sebagaimana Hizbut Tahrir, sebagaimana ini. Meskipun dia teriak-teriak anti-hizbiyah, meskipun dia boleh jadi teriak-teriak anti-hizbiyah, namun cara pandangnya cara pandang yang beliau sampaikan tadi, cara pandang negatif thinking dengan kaum muslimin, di luar kelompoknya itu isinya cuma dan sesat, negatif, tidak ada baiknya, tidak ada amal soleh, tidak ada. Maka ini cara pandang hizbiyah, cara pandang hizbiyah, boleh jadi pakai baju salafiyah, boleh jadi dengan rajin gemar teriak-teriak anti hizbiyah. Wajah dan jenbai, ada orang yang berupaya untuk menjadikan dakwah salaf itu sebagaimana kelompok-kelompok di atas. Meskipun boleh jadi tidak ada kemudian ketua umum secara formal, non hakikatnya itu ada ketua umumnya. Semuanya kemudian hal-hal besar, hal-hal yang urgen, nunggu keputusan person tertentu. Ini OTB, ini organisasi tanpa bentuk. Tidak ada secara resmi ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Nyatanya kemudian ada hal itu. Dan itu jadikan sebagai cara pandang untuk memandang orang lain dan kaum muslimin. Maka inilah hizbiyah. Maka kita berlepas diri kepada Allah dari perbuatan semacam ini, dan kita berlindung kepada Allah dari kejelekan pelaku orang ini. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, fa'amal intisab alladhi yufarik bainal muslimin, adapun penisbatan yang mencah belah kaum muslimin, sehingga menyebabkan dengan padanya keluar dari jamaah. Wal i'tilaf, dan persatuan, kemudian menuju perpecahan dan meniti jalan bid'ah, menyelisih sunnah dan itiba, maka ini satu hal yang terlarang pelakunya berdosa, dan dengan hal tersebut dia keluar dari ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Dan Allah Azza wa Jalla memberikan nama kita dalam kitabnya, dalam Al-Quran, dengan nama Al-Muslimin. Ya, artinya adalah kita memandang sesama kaum muslimin dengan cara pandang Islam dan bukan cara pandang kekelompokan, sektarian. Dan terdapat dalam Musnad Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang menyeru dengan seruan jahiliyah, maka dia adalah juza'u jahannam. Jasad-jasadnya neraka. Dan seruan jahiliyah itu apa? Fanatisme kekelompokan. Fanatisme kekelompokan. Dan nama yang syar'i sekalipun itu bisa jadi, bisa ketika disalahgunakan bisa menjadi nama kekelompokan, bisa menjadi faham kekelompokan, bisa menjadi dakwah jahiliyah. Dan ini pernah terjadi di masa sahabat. Ada sebagian sahabat yang menjadikan Muhajir dan Ansar, nama mulia, itu dia jadikan sebagai dakwah jahiliyah. Maka indahnya nama dan syar'inya nama itu tidak mesti jaminan kalau mesti bebas dari dakwah jahiliyah. Boleh jadi nama yang indah, nama yang bagus, Ahlussunnah, kemudian Salafiyah, atau Muhajir dan Ansar, oleh sebagian orang bisa dibelokkan menjadi pandangan sektarian alias hizbiyah. Maka dia adalah penghuni neraka. Ada sahabat bertanya, wahai Rasulullah, meskipun dia rajin sholat dan puasa, maka Nabi katakan, iya, meskipun rajin puasa dan sholat, akan tapi, hendaklah kalian bernama dengan nama yang Allah berikan. Allah memberikan kepada kalian nama hamba-hamba Allah, kaum muslimin, dan orang-orang yang beriman. Dari Imam Ahmad, dari Abu Malik al-Ash'ari, dinilai sahih oleh al-Albani. Wahadihi, dan inilah itu Islam dan kaum muslimin adalah penamaan yang ada di awal Islam. Dan tidaklah dikenal penisbatan kecuali kepada Islam pada saat itu. Namun setelah muncul berbagai macam aliran sesat, tersebarlah berbagai macam aliran sesat. Wabta ada kulusai bibit'atin anil Islam, dan para sahibu bid'ah itu menjauh dari ajaran Islam. Maka salafuna soleh, maka para pendahulu kita tidaklah menjumpai buddhan, tidak boleh tidak harus menampakkan nama Allah, gelaran-gelaran syar'i yang dengannya terbedakanlah orang yang Islam yang lurus dari orang selain mereka, minal mudillin, yaitu orang-orang yang menyesatkan. Hanya mereka kemudian menamai diri dengan nama-nama yang terdapat dalam dalil, semacam nama al-jama'ah, firqatun najiyah, ta'ifah mansurah. Sebagaimana mereka menamai diri atau menamai diri juga dengan sesuatu yang mereka berkomitmen dengannya, yaitu mengamalkan sunnah yang telah dibuang oleh selain mereka. Sehingga ada muncullah nama salaf, ahlul hadis, ahlul athar, atau menyingkat juga ahlus sunnah wal jamaah. Innama hanyalah mereka memilih gelaran-gelaran ini dan bernama dengannya li'ilalin kathirotin, karena banyak alasan. Yang sebagian alasan yang telah disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala dalam kitabnya yang sangat agung dan penting, Hukmul Intima, hukum menisbatkan diri berbagai macam kelompok dan kelompok serta gerakan-gerakan dakwah. Di antaranya beliau sebutkan alasannya, nasab ini tidaklah terpisah dari umat Islam sejak mundu takwiniha, atau itu mungkin kurang ya, ya, sejak terbentuknya umat Islam di atas jalan kenabian. Kemudian nasab ini memuat Islam seluruhnya. Kemudian dia adalah gelaran. Kemudian di antara nama ini ada yang sabit, yang berdalil berdasarkan hadis yang sahih, semacam istilah al-jama'ah atau istilah ta'ifah mansurah. Kemudian malam yabrus illa, tidaklah gelaran-gelaran ini muncul kecuali dalam rangka menghadapi ahlil ahwa, orang-orang yang tersebut dalam aliran sesat, untuk menolak bid'ah mereka dan kesesatan mereka dalam rangka supaya terbedakan dari mereka. Dan gelaran-gelaran tadi itu dimungkinkan untuk hilang seandainya tidak ada ahwa. Seandainya keadaannya sebagaimana keadaan di masa para sahabat, maka gelaran-gelaran tersebut hilang. Hmm. Maka gelaran-gelaran tadi adalah dalam rangka untuk tamayus, untuk membedakan diri. Kalau bukan untuk mensucikan diri. Kalau untuk mensucikan diri maka tidak boleh. Dan di antara kemudian bentuk kemudian mensucikan diri adalah dia tonjolkan gelaran-gelaran tadi sunni atau salafi di tengah-tengah temannya yang juga semuanya sunni dan salafi. Saya ini sunni loh, saya ini salafi loh. Namun di tengah-tengah temannya sendiri seakan-akan dialah yang paling. Maka ini tidak benar. Karena maksudnya adalah tamayus, untuk terbedakan dari kemudian pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Loh, kalau itu semuanya teman-temannya, lalu tamayus apa yang mau dimunculkan? Tamayus apa yang mau dimunculkan? Berarti membanggakan diri, mensucikan diri. Fanajid, maka kita jumpai bahasanya bid'ah atau kesesatan tatkala muncul, maka ahlul haq, orang para pembela kebenaran yang berpegang teguh dengan sunnah, membedakan diri dengan mengatakan kami ahlu sunnah. Tatkala pendapat orang itu jadikan hakim, maka kemudian ahlu sunnah membedakan diri dengan menyebut dengan hadis dan athar, sehingga mereka mengatakan kami adalah ahlul hadis dan athar. Memintalika, dan di antara hal tersebut bahasanya, di antara alasan yang lain bahasanya, gelaran-gelaran ini tidaklah mendorong pemiliknya kepada ta'asub, untuk fanatik kepada person tertentu selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gelar Ahlussunnah itu tidak menyebabkan seorang itu fanatik dengan tokoh-tokoh tertentu. Kemudian alasan yang lain bahasanya, gelaran-gelaran ini tidaklah mengantarkan pada bid'ah, tidak pula pada maksiat, tidak pula pada fanatik dengan person tertentu atau fanatik dengan kelompok tertentu. Tidak ada fanatik kepada person tertentu kecuali Rasulullah SAW, dan tidak ada fanatik dengan kelompok tertentu kecuali para sahabat. Tapi seandainya nama ini kemudian diselewengkan, dan itu mungkin saja terjadi, ya, maka kita tegaskan ini sebuah penyimpangan. Wa minha, dan diantaranya ada bahasanya ikatan wala wal bara, cinta dan permusuhan menurut ahlu sunnah adalah tolak ukurnya adalah Islam dan bukan yang lain. Bukan karena kelompok pengajian, bukan karena nama radio, nama televisi, nama majalah atau yang lain. Kalau ada orang yang menjadikan hal-hal tersebut sebagai tolak ukur, kawan dan lawan, cinta dan benci, maka ini juga sebuah penyimpangan. Nama yang benar, nama yang bagus telah dibelokkan dan diselewengkan menjadi dakwah jahiliyah. Maka ketika seorang itu betul-betul kemudian berusaha untuk menjadi ahlu sunnah, maka dia berusaha untuk memandang semua muslim adalah saudara. Adapun pandangan hizbiyah, pandangan sektarian, memandang dengan pandangan kelompok, maka saudara itu hanya kelompoknya. Di luar kelompoknya dianggap musuh. Pandangannya adalah cara pandang musuh. Maka seorang yang dalam sunnah, dalam ahlu sunnah tidak demikian. Maka ketika seorang itu melepaskan dirinya dari cara pandang hizbiyah, kemudian dia belajar kepada ustadz-ustadz ahli sunnah, lu kok cara pandangannya kok masih semacam itu, maka dia belum meninggalkan hizbiyahnya. Harus bisa kemudian punya pandangan, semua muslim itu saudara. Semua kebaikan yang dimiliki oleh setiap muslim, maka kita apresiasi. Dan semua keburukan, ya, kita pun tidak mendukungnya, dan kita pun berusaha melakukan apa yang bisa kita lakukan. Pandangannya bukan pandangan kebencian. Pandangannya adalah pandangan saudara. Idza ulima hadza, ya, jika hal ini telah diketahui, faqad taqarra fi ma ulima min al-islami bidarurah, maka telah paten dan itu telah diketahui bidarurah secara pasti sebagai bagian dari ajaran Islam, bahasanya tidak ada agama kecuali dengan jamaah, ya, dan tidak ada jamaah kecuali ada pemimpin, ulil amri dan penguasa, dan tidak ada manfaat penguasa kalau tidak didengar dan ditaati. Sebagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tidak ada Islam kecuali dengan jamaah. Islam itu akan tegak dengan secara sempurna itu dalam ketika Islam itu, ya, ketika kaum muslimin itu ada pemimpin dan ada yang dipimpin, ada penguasa, ada kepala negara dan ada rakyat jelata. Yang kemudian kepala masing-masing punya kewajiban sendiri-sendiri. Rakyat punya kewajiban, pemimpin punya kewajiban. Jamaah di sini maknanya bukan ormas, bukan tidak sebagaimana sebagian penggemar ormas atau kelompok-kelompok dakwah dan menggunakan perkataan Umar dengan makna seperti itu. Tidak ada Islam, artinya Islam tidak akan bisa diterapkan secara sempurna kecuali dalam konteks negara. Dan tidak ada kemudian jamaah kaum muslimin kecuali harus ada yang jadi imarah, yang jadi amir. Tentu kalau mau kemudian ada negara kok semuanya jadi amir semua, ya enggak jadi. Dan tidak ada imarah dan tidak ada manfaatnya seorang itu menjadi, kita angkat jadi penguasa kecuali ditaati. Dibiarkan dia untuk bekerja, untuk menjalankan misinya. Kalau kemudian dikomentari terus ya, disalahkan semuanya. Kapan dia punya kesempatan untuk berkarya? Ya, saya Bakar Abu Zaid dalam kitabnya yang baru saja disebutkan, beliau mengatakan hadza mafhum syar'i, inilah pemahaman yang syar'i untuk pengertian jamaatul muslimin. Ya, mereka adalah orang-orang yang bersaudara karena jalan kenabian, karena Quran dan sunnah. Dan mereka diatur oleh imamun, seorang pemimpin, kepala negara yang punya kekuasaan wa mana'ah dan punya imun. Kalau ada musuh yang menyerang, dia bisa melindungi diri dan membela diri. Wahadi yarawabit, inilah kemudian ikatan yang bersifat umum di antara kaum muslimin untuk menjaga kesatuan mereka dan keteguhan jamaah mereka. Dan sesuai dengan kadar kecerobohan atau kurangnya perhatian akan terjadilah perselisihan dan kekacauan. Maka faidan khazala fardun minal muslimin, jika ada satu person kaum muslimin yang memutuskan diri dari kaum muslimin yang lain atau satu kelompok dari kaum muslimin in khazalat memutuskan diri, fahadihi insyiqaq alal muslimin, maka memisahkan diri dari kaum muslimin dan memecah belah jamaah kaum muslimin, wahuwa, maka tindakan ini fi tabiati halihi, memiliki tabiat inkhizalun an kulil Islam, adalah memutuskan diri dari keseluruhan Islam, memutuskan diri dari Islam yang berada di atas jalan kenabian. Wahadil jamaat al-islamiyah, dan kelompok-kelompok dakwah Islam, dan kelompok-kelompok dakwah Islam ini yang mereka adalah kelompok-kelompok yang tegak dan dibangun di atas asas yang jauh dari Quran dan Sunnah. Hiya, kelompok tersebut pada hakikatnya adalah memisahkan diri dari kaum muslimin. Kejelekannya dan bahayanya a'zamu bikathir, jauh lebih besar daripada kebaikannya. Fahiyya, maka kelompok ini tatkala memilih satu jalan yang tidak menisbatkan diri pada Quran dan Sunnah dan tidaklah mengambil dari salafu hadil ummah, dakhala alaiha, maka masuklah dalam kelompok tersebut kekurangan dari pintu ini. Oleh karena itu waspada dan waspadalah dari kelompok-kelompok subhat ini. Fala takunu, maka janganlah kalian wahai para pemuda menjadi korban amsaliha, semisal kelompok-kelompok ini. Fawallahi, maka demi Allah tidaklah masuk dalam satu negeri kelompok-kelompok tersebut dan di negeri tersebut dia menyemburkan racun-racunnya kecuali sada tersebarlah di negeri tersebut perpecahan dan perselisihan. Wabaraza, dan muncullah syahna kebencian, wabardok kebencian di antara penduduk negeri tersebut. Dan jika Anda ingin bukti akan hal ini, faqarin, maka bandingkanlah antara keadaan kita, yaitu penduduk Arab Saudi, tatkala kita dulu di atas jalan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, dan keadaan kita saat ini. maka sungguh kelompok-kelompok di atas telah memecah belah di antara para ulama pemuda dan menjadikan di antara para ulama dan para generasi muda barzakhon, dinding pembatas. Wa kunna dulu fi ma qablu, di masa silam kami percaya dengan para ulama-ulama kita dengan rasa percaya yang besar, walilal hamdu wal minnah. Milik Allah segala puji dan anugerah, kami mengambil ilmu dari mereka. Dan dampak dari keadaan ini sangat terlihat beda daripada dampak kondisi yang telah aku sebutkan qabla qalil baru saja. Fa fi hadhil halam, maka dalam kondisi ini kami berada atau kita berada dalam kebaikan dan di atas hidayah. Adapun sekarang, maka kita berada dalam revolusi, thawrah, revolusi, boleh jadi revolusi minimal terhadap para ulama, ya, memberontak para ulama, ya, atau dalam keguncangan dan semacam itu. Dan kelompok-kelompok ini juga merusak akidah sebagian pemuda-pemuda kita dan mengotori manhaj mereka, ya, dan kelompok-kelompok ini kemudian meyakinkan, ya, para pemuda untuk menjadikan tolak ukur cinta dan benci adalah karena kelompoknya saja. Wama min syakin, satu yang tidak diragukan bahwasanya sebagian kelompok-kelompok ini akan memanfaatkan para pengikutnya yang terkecoh dengan mereka untuk melakukan thawrah, revolusi, atau minimal masuk dalam kerusuhan. Maka tidaklah hadis atal haram, kejadian di Masjidil Haram, yaitu kasus Juhaiman di tahun 80-an, an-nadharika, dari pandangan wahai pemuda biba'idah, satu hal yang jauh. Maka ada kasus Juhaiman di sana, dan ada sekelompok orang yang mengklaim bahasanya ini adalah Imam Mahdi, kemudian menguasai, membawa masuk dan senjata ke dalam Masjidil Haram, kemudian menduduki Masjidil Haram. Ini kasus Juhaiman. Mereka ini kemudian dinilai oleh beliau itu, latar belakang kelompok Juhaiman ini adalah bagian dari jamaah-jamaah yang tadi beliau sebutkan. Maka itu dampaknya, dampaknya di Arab Saudi. Semoga Allah membela dari kaum muslimin, mencegah dari kaum muslim segala keburukan, dan menjaga kita dari segala macam bencana. Maka berkaitan dengan masalah masalah kemudian penyimpangan terhadap sikap terhadap penguasa, maka penyimpangan terhadap sikap terhadap penguasa itu ada tiga tingkatan. Ada tiga tingkatan. Yang pertama adalah tidak mau taat padahal itu dalam aturan-aturan yang baik dan manfaat. Ada musam iwa ta'ah. Kemudian yang kedua adalah adam luzum jamaatul muslimin, tidak mau berkomitmen dengan jamaatul muslimin, atau kemudian al uzlah an jamaatul muslimin. Boleh jadi dia merasa bukan bagian dari masyarakat yang ada. Secara sembunyi-sembunyi dia membuat masyarakat tersendiri. Ya, tidak merasa kemudian jadi bagian dari masyarakat yang ada. Pola pandangnya pelang pandang hizbiyah. Pokoknya di luar teman-teman ngajinya, wah pokoknya sudah ahlun nar semua, jahiliyah. Kemudian yang lebih parah lagi, yang lebih jelek adalah al-khuruj alal muslimin, kemudian melakukan pemberontakan berdarah terhadap yang ditujukan kepada kaum muslimin sendiri. Itu tiga tingkatan penyimpangan berkenaan dengan sikap seorang muslim terhadap terhadap penguasanya dan masyarakatnya, selama itu adalah masyarakat kaum muslimin. Boleh jadi secara individual dia tidak mau taat, ya. Boleh jadi kemudian menjadi dan mengelompok, ya, kemudian merasa itulah masyarakat yang sesungguhnya. Kemudian di luar itu adalah musuh, di luar itu adalah masyarakat jahiliyah. Itu tingkatan yang kedua, ya, al-uzlah an jama'atil muslimin. Boleh al-uzlah di sini boleh jadi real. Mereka kemudian buat kelompok di tengah hutan, ya, membangun masyarakat di tengah hutan, ya, dan itu kemudian mau dipimpin sendiri, diatur sendiri, dan tidak mau dan bagi, menjadi bagian dari kaum muslimin yang lain. Dan boleh jadi itu tidak real, masih kemudian bermasyarakat, namun merasa itu bukan masyarakatnya. Kemudian yang keempat, sampai tingkatan derajat melakukan pemberontakan. Ya, demikian yang kita baca, kita telaah kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Barakallahu anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.